Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil liqa'ihi thumma amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fil ula ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd. Ma'asiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mudahkan kita untuk ziarah ke ma'had yang kita sama-sama cintai ini dalam rangka untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ziarah kepada guru-guru kita yang mudah-mudahan tentunya teriring doa kita semua, mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semua. Dan sebenarnya ana dan rombongan kesini untuk ziarah, bukan untuk menyampaikan kalimat ini. Tetapi karena beliau yang menyuruh, tidak bisa menolak. Ala kulli hal, kita menyadari keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan itu bukan penghalang kita untuk saling tanasuh, kita menasihati. Terkadang satu saat nasihat itu masuk dari arah atau dari seseorang yang tak kita duga. Oleh karena ini, sifat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari satu sifat orang yang tidak rugi. Kama ta'lamun wa kama tahfadzun, sebagaimana antum tahu, ayatnya pun insya Allah sudah kita hafal. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tanasoha itu wazannya tafa'ala, dan insya Allah santri di sini sudah mutqin tentang wazan tafa'ala ya tafa'alu. Dan di antara makna atau kegunaan wazan ini adalah lil musyarakah. Apa musyarakah? Saling. Jadi nasihat itu saling. Tidak hanya kita menasihati, tetapi juga menerima nasihat. Tidak pula memposisikan kita sebagai terus yang memberi nasihat, tetapi juga terkadang kita memposisikan diri kita sebagai penerima nasihat. Kenapa demikian? Karena kembali kita merujuk kembali kepada sifat seorang manusia. Tidak ada seorang manusia yang sempurna. Tidak ada seorang manusia pun yang maksum kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Seberapa hebatnya antum, seberapa solehnya antum sekarang, jika anda, kita masih manusia, tidak ada yang menjamin kita tidak akan tergelincir. Seorang makhluk yang termulia, alat itlaq Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan pula dalam riwayat Rasulullah meminta salah satu sahabatnya untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Karena terkadang apa? Seseorang yang memberikan nasihat, di saat tertentu apa yang dia ucapkan ini terlupa, terlalaikan. Terkadang dia salah langkah dalam bersikap, salah langkah dalam berbicara. Terkadang apa yang dia sampaikan kepada manusia terlupakan untuk dia lakukan sendiri. Dan ini masih dalam batas kewajaran seorang manusia. Bukan berarti dia tidak mau melakukan apa yang dia sampaikan, mungkin saja karena faktor kemanusiaannya dia terlupa. Ya. Dan alhamdulillah yang demikian sudah kita pahami bersama. Sehingga apa? Tanasuh, saling menasihati itu adalah da'bu salafina, di antara kebiasaan para salaf kita. Yang mungkin saja nasihat-nasihat yang sederhana ini, atau nasihat yang kita sampaikan kepada saudara kita, sering kita dengar. Tapi terkadang dengan masa dan waktu yang berlalu, seakan-akan terasa baru. Maka alhamdulillah kehidupan seorang tullabah santri, seorang ahlu sunnah, tidak terlepas di hari-harinya dengan nasihat-nasihat. Yang tentunya nasihat-nasihat yang berbentuk teori ini bisa jadi pula dalam aplikasi kehidupan kita salah praktek. Yang tentunya praktek-praktek teori-teori yang kita dapatkan itu butuh bimbingan para ulama, para guru-guru kita, asatidah kita, yang mereka lebih terdahulu dan lebih berpengalaman dalam mengemban amanah dakwah yang mulia ini. Sehingga tentunya merekatkan diri kita dengan mereka adalah perkara yang sangat penting. Merekatkan hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang berilmu, adalah satu kebaikan yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah wasilah untuk kita terus bisa istiqomah sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kita akan menyampaikan satu hadis. Yang hadis ini pula tidak asing di telinga kita. Dinukilkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau yang pula tak asing namanya untuk kita, Riyadhus Salihin. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kalau ana salah sebut diingatkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala naungi di satu hari yang tidak ada naungan saat itu kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau menyebutkan 7 golongan. Dan yang menjadi fokus kita adalah 1 golongan, yaitu apa yang Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan, rajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencinta, saling menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi, berkumpul karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Dan ini adalah gambaran kecintaan seorang ahlu sunnah, di mana mereka dipertemukan dimanapun tempatnya dalam rangka untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tidaklah mereka dipisahkan dengan teman-teman akrab yang dulu menjadi teman-temannya, melainkan karena pula Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan dari salah satu imam, anak lupa, Son'ani atau Syaukani, ketika sampai pada ayat ini beliau termenung. Cinta karena Allah itu secara sepintas bukannya mudah. Seorang berkata pada saudaranya, uhibbuka fillah, aku cinta kamu karena Allah. Atau seorang suami menyatakan pada istrinya atau sebaliknya, inni uhibbuki fillah. Bukankah ini ucapan yang mudah di saat ridho kita muncul? Tapi kenapa amalan yang mudah ini mendapatkan keutamaan yang begitu besar? Ya. Akhirnya, dalam perenungannya tersebut, beliau menyatakan, amalan ini berat. Menumbuhkan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala itu amalan yang berat, tidak semudah, tidak seringan yang kita pikir. Banyak seseorang akrab dengan orang lain bukan karena Allah tapi karena dunia. Ada seorang yang akrab berjalan kesana kemari bersama, tapi setelah dilihat apa ternyata, satunya pedagang, satunya pembeli, relasi. Ada lagi yang hampir-hampir seperti saudara. 2 orang yang kemana-mana terus berjalan bersama. Apa? Lagi merintis bisnis. Ada seorang istri yang sangat cinta dengan suaminya. Tapi ketika ditelisik kembali lebih dalam, ternyata sang suami orang kaya, setiap apa yang dia minta diberi. Atau sebaliknya, ada seorang suami yang sangat cinta pada istrinya, ketika ditelisik kembali ternyata sosok wanita ini sosok yang jamilah, sangat cantik. Dengan sebab kecantikannya tadi memikat hatinya. Jadi ternyata cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat sulit. Sehingga dalam salah satu syair disebutkan dari para ulama, tusta'badul qulub biman yuhsinu ilaiha. Terkadang hati itu diperbudak oleh sosok yang suka berbuat baik terhadapnya. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Kita akan lebih sangat dekat dengan siapa yang suka berbuat baik pada kita. Dan kecintaan kita pun muncul. Contoh anak buah dengan bosnya. Anak buah cinta sama bosnya. Kenapa tiap hari dikasih uang? Ya. Dan ini adalah manusiawi. Orang yang suka berbuat baik kepada kita, itu lebih besar kecondongan hati kita terhadap dia. Tertandai dengan apa? Orang yang suka berbuat jelek dengan kita, hati kita pun lari dari dia. Kita benci dengan dia. Taib. Sehingga kata beliau, ternyata saling cinta karena Allah itu amalan yang sangat berat. Kecuali tentunya apa? Hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian para ulama menyatakan tanda cintamu karena Allah Subhanahu wa taala itu jika engkau mencintai saudaramu karena ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula engkau membenci saudaramu karena kemaksiatan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat orang yang taatnya subhanallah biasa-biasa saja. Kenapa? Dari sisi materialnya tidak pernah ngasih ke kita kok. Bahkan kadang kita benci sama dia, tiap hari baca Quran terus. Temannya kerja bakti enggak mau, malah di kamar baca Quran, kadang malah kita jengkel sama dia. Nah, sehingga tentunya untuk meraih amalan yang besar ini, satu di antara usaha kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan hati kita untuk cinta kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan menggerakkan pula hati kita untuk membenci seseorang yang Allah Subhanahu wa taala membencinya. Dan mudah-mudahan tentunya di bawah bimbingan para ulama, guru-guru kita, para asatidah, ya, ilmu yang kita miliki semakin terus berkembang. Demikian juga praktek teori ilmu kita semakin tepat sasaran. Sehingga apa yang kita harapkan bersama, kita bersama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala terwujud. Karena apalah daya kita? Ya, tidak ada keutamaan pada diri kita semua kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita usahakan dengan terus kita mendekati majelis ilmu, dengan terus kita terus menuntut ilmu, menghafalkan ilmu, itu adalah wasilah untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dikumpulkan di jannahnya kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat ana pribadi khususnya. dan jika ada benarnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan banyak kekurangan itu karena kebodohan ana pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa atubu ilallah azza wa jal. Sampai di sini kalimat yang singkat ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka atubu ilaik ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.